Konsultasi Syariah. Apakah azab kubur bisa meringankan siksa? Pertanyaan. Apakah orang muslim yang menjaga tauhid ketika mendapat azab kubur bisa mengurangi hukumannya di akhirat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kebenaran yang tidak boleh kita ragukan bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil, tidak mendolimi manusia sedikitpun. Allah menegaskan, yang artinya, barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Quran Surat Ghafir, ayat 40. Allah juga menjelaskan, yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Quran Surat Al-An'am, ayat 160. Kita juga mengimani, siapa yang mati tidak membawa dosa syirik, dia akan masuk surga, meskipun bisa jadi sebelumnya mendapat hukuman, baik di alam kubur maupun di akhirat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang mati, sementara dia membawa dosa perbuatan syirik, akan masuk neraka. Kata Ibnu Mas'ud, aku sampaikan, siapa yang mati dengan tidak membawa dosa syirik sedikitpun, akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang yang mati dengan membawa dosa kekufuran, dia tidak berhak mendapat surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 72. Orang yang tidak membawa dosa kekufuran sampai mati, merekalah ahli tauhid. Azab kubur bagi ahli tauhid. Azab kubur bagi ahli tauhid, apakah bisa meringankan hukuman kelak di akhirat? Sebagian ulama menyebutkan, ada beberapa kondisi yang bisa menjadi kafarah atau penebus bagi dosa seseorang. Kita simak keterangan mereka. Syekhul Islam mengatakan, terdapat beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa hukuman terkait perbuatan dosa bisa dihapuskan dari seorang hamba dengan 10 sebab. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang pertama adalah taubat. Lalu beliau sebutkan yang kedelapan. Sebab yang kedelapan, suasana mencekam yang terjadi di alam kubur, seperti pertanyaan kubur, impitan kubur, dan suasana menakutkan di alam kubur, semua ini termasuk yang bisa menjadi kafarah dosa. Majmu' al-Fatawa. Ibnul Qayyim ketika membantah akidah Khawarij juga menjelaskan, ketika mereka melakukan sebagian dosa yang bisa ditutupi dengan taubat nasuha, istighfar, amal soleh yang menghapus dosa, musibah yang menghapus dosa, doa kaum muslimin untuk mereka ketika masih hidup maupun sudah meninggal, ujian di alam kubur dan di padang mahsyar. I'lam al-muwaqqi'in. Demikian, Allahu a'lam.